Jilo-jilonya Indonesia mana, Cal? Cacat. Ada ratu oplosannya Indonesia, Wiwi Sakita Jihan Audi Jupalaba. Pendengar. terima kasih. Matur nuwun. Nggih, dipun asta mawon.